Bagaimana hukum laki-laki kalau memakai behel? Dalam kitab Hawasil Madani, hukumnya tidak boleh laki-laki itu memakai behel. Walaupun ada sebagian orang mengatakan kalau untuk memperhias diri tidak apa-apa, tapi kalau untuk mengubah ciptaan Allah tidak boleh. Itu anak belum tahu referensi mana, tapi yang anak tahu di kitab Hawasi tadi, untuk laki-laki tidak boleh. Untuk laki-laki tidak boleh. Tidak boleh. Itu. Wallahu a'lam bishawab.